Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya terus melimpahkan dan mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Dan di antara karunia yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan dan dia merupakan nikmat terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, di mana banyak dari orang-orang di luar ahlus sunnah mereka tersesat menjadi banyak berbagai macam firqah-firqah dan ahzab dan kelompok-kelompok. Maka nikmat yang mulia serta anugerah yang agung ini adalah merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan sudah menjadi sunnatullah Subhanahu wa taala ala khalqih, terhadap makhluknya, bahwa semenjak zuhurul Islam, kemunculan al-Islam, sampai Allah Subhanahu wa taala tegakkan yaumul akhir, hari kiamat, terjadi di sana peperangan dan pertentangan dari yang besar dan yang kecil antara al-haq dan batil. Dan di antara fitnah yang muncul di tengah-tengah hadhil ummah al-muhammadiyah, tengah-tengah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semenjak zuhur al-Islam al-awwal, semenjak lahirnya al-Islam di masa-masa para sahabat ridwanullahi alaihim, sampai waktu kita sekarang ini, adalah suatu fitnah yang besar yang memecah belah umat menjadi berbagai macam firqah. Dan dalam pembagian yang terbesar adalah bahwa al-muslimun, kaum muslimin Terlebih lagi pada zaman kita sekarang ini, terbagi minhum di antara mereka ahlus sunnah, dan di antara mereka orang-orang yang mengambil jalan selain ahlus sunnah, di luar as-sunnah al-haq, sebagaimana yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, "Iftaraqat hadhihi al-ummah ila 73 firqatan, kulluhum fi an-nar ila wahida." Bahwa umat ini terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka dan kecuali satu golongan saja. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa golongan ialah al-jamaah, bahwa dialah golongan yang selamat. Disebutkan dalam hadis yang lain menafsirkan makna al-jamaah, bahwa mereka adalah hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, orang-orang yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Mereka adalah ahlus sunnah. Adapun Syiah yang belakangan dikenal dengan al-imamiyah, atau dikenal juga dengan Ja'fariyah, dan juga dikenal dengan sebutan ar-Rafidah, maka mereka keluar dari 73 golongan ini. Hum laysu bimuslimin, mereka bukan orang-orang Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, yang membagi usul firq, pokok-pokok firqah menjadi beberapa golongan, dan di antaranya adalah Syiah, al-Imamiyah atau Ar-Rafidhah, dan mengeluarkannya dari jumlatil muslimin, dari golongan umat Islam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita memilih tema ini pada masa-masa sekarang? Tentunya tidaklah luput dari pengamatan kita akan pergerakan orang-orang Syiah, al-Imamiyah di dunia, khususnya pada zaman-zaman kita sekarang ini. Pada tanggal 20 Mei kemarin, pada tahun 2011 ini, ada satu kelompok yang mewakili orang-orang Syiah Imamiyah yang dikenal dengan sebutan Ijabi. Mereka mendeklarasikan satu badan dan satu wadah yang mereka sebut dengan sebutan Muhsin. Yang mana Muhsin ini didaulat sebagai wadah yang menggabungkan antara al-sunnah dengan Syiah, dan dideklarasikan di Kemayoran. Dan kemudian pada tanggal 6 Desember, bertepatan dengan hari Ashura, menurut kaum Syiah berkumpul sekitar 8.000 pengikut dan penganut paham Syiah dari orang-orang yang mengambil Syiah sebagai mazhab, dengan orang-orang yang masih simpatisan tentunya. Mereka berkumpul di Halim dalam rangka merayakan kematian Husain. Dan yang seperti ini belum ada sebelumnya. Dan hal ini ikhwah sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala, tentunya memancing perhatian kita sebagai ahlus sunnah akan bahaya Syiah karena kekufuran yang mereka anut dan akidah yang jauh berbeda dari akidah kaum muslimin. Walaupun sebagian dari ulama Syiah, dan ada yang tertipu dari ulama muslimin, mereka mengupayakan at-taqrib, dakwah yang disebut dengan dakwah at-taqrib, dakwah pendekatan antara sunnah dengan Syiah. Maka ayuhal hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menjadikan umat mengerti tentang hakikat Syiah dan siapa Syiah dan bagaimana serta sikap Syiah terhadap al-Islam dan muslimin, kita adakan ceramah yang kita beri judul dengan Darah Hitam Syiah Al-Imamiyah, Sejarah Kesesatan serta Pengkhianatan Mereka Terhadap Islam. Nah, kalau kita melihat kepada judul ini, tentu membuat ghajjah, membuat ada sedikit rasa khawatir, tapi tidak sedikit pula rasa harap yang dengannya kita mengharapkan dari Allah Jalla wa'ala semoga umat Islam mengerti dan menjauh dari hadil firq, menjauh dari firqah Asy'iah, Al-Imamiyah, Al-Ja'fariyah, atau disebut juga dengan Rafidah, yang semenjak kemunculannya, kelahirannya, mereka mendam kebencian dan mereka mengatur siasat untuk menghancurkan Islam dan Muslimin. Sebagaimana nanti akan kita bahas, semoga Allah Jalla wa'ala beri kita taufik dalam melalui kajian ini dengan baik, di mana akan kita singgung di sana bahwa hadil harakah, gerakan Asy'iah, Al-Imamiyah, Rafidah, berpangkal dari gerakan Sabaiyah yang mereka sudah muncul semenjak Ahdi Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, semenjak zaman Khalifah Ar-Rashidah Ats-Tsalitsah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan berpanjang lebar dalam mukaddimah ini insyaallah, karena pembahasan kita sepertinya cukup banyak. Semoga waktu yang ada ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan saya di sini akan membahas berkenaan dengan sejarah singkat tentang Asy'iah. Kemudian sedikit saya akan singgung berkenaan dengan keyakinan dan kesesatan-kesesatan Syiah. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkannya. Ikhwah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengertian Syiah secara bahasa itu adalah Al-Atba' wal-Ansar, yang dalam bahasa kita itu diartikan dengan sebutan pengikut atau loyalis. Ini pengertian Syiah secara bahasa. Dan disebutkan dalam Al-Quran, Asy'iah disebutkan dalam Al-Quran, atau datang kalimat Syiah dalam Al-Quran pada 12 tempat. Penyebutan Syiah dalam Al-Quran itu datang pada 12 tempat. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ghalibuha, mayoritasnya itu datang lidzam, sebagai bentuk celaan Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam kitab Bada'il Fawaid, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa ghalibu ma yusta'malu fi dzam, dan kebanyakan kalimat Syiah ini digunakan sebagai bentuk celaan. Kemudian beliau membawakan satu ayat sebagai contoh, yaitu yang terdapat dalam suratul An'am pada ayat yang 159. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka syi'an. Yang artinya adalah berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'. Kamu wahai Muhammad bukan termasuk dari golongan mereka sama sekali. Masih keterangan Ibnu Qayyim, kata beliau, wa dzalika wallahu a'lam, dan yang demikian itu lima fi lafdhati syi'ah min asy-syi'ah wal isya'ah. Hiya dhidd al-ikhtilaf wal ijtima'. Karena pada kalimat syi'ah itu mengandung makna perpecahan, yaitu lawan dari persatuan. Walihada la yutlaku illa ala firaqid dalal litafarruqihim wa ikhtilafihim. Oleh karena itu belakangan penggunaan syiah itu tidak digunakan kecuali itu dialamatkan kepada firqah-firqah, pada kelompok-kelompok, pada sempalan-sempalan dari kelompok-kelompok sesat, disebabkan tafarruqihim wa ikhtilafihim, dikarenakan mereka berpecah belah. Ini penggunaan kalimat syiah secara bahasa. Dan penggunaan kalimat syiah pada masa generasi al-muslimin al-awwalin, atau muslimin pertama, itu berlaku sesuai makna secara bahasa ini. Yang artinya adalah apa? Al-ansar wal-atba', yaitu pengikut atau loyalis. Hanya saja ikhwah sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala, penggunaan kalimat syiah ini pada generasi kaum muslimin pertama itu tidak menjadikan mereka membuat-buat suatu mazhab baru, dan tidak menjadikan mereka mengambil serta membuat-buat akidah-akidah baru, dan tidak menjadikan mereka kepada perbuatan mengingkari apa-apa yang ada dalam Al-Quran atau apa-apa yang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta tidak menjadikan mereka keluar dari jalan as-siratal mustaqim. Nah, ini perlu kita pahami ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah bahwa pada masa generasi kaum muslimin pertama, khususnya pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, hingga terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, sebagaimana yang dikenal dalam tarikh Islam, sejarah kaum muslimin, muncul pada waktu itu istilah Syiah. Tapi penggunaannya itu masih dalam pengertian apa? Lughawi. Pengertian bahasa. Itu ansar, atba', pengikut, wa atba' dan loyalis. Sebagiannya loyalis Uthman dan sebagiannya loyalis Ali dan Muawiyah. Sehingga dikenal pada masa itu Syi'at Uthman, Syi'ah Uthman. Dikenal juga pada masa itu Syi'ah Ali, dan dikenal pada masa itu Syi'ah Muawiyah. Dan tidak ada pada masa tersebut mazhab baru. Tidak ada pada masa tersebut kesesatan seperti yang ada pada orang-orang Syiah sekarang. Dan tidak ada pada masa waktu itu at-tabri'ah, sikap berlepas diri dari Abu Bakar, sikap berlepas diri dari Umar, sikap berlepas diri dari Utsman, seperti yang dikenal pada akidah orang-orang Syiah sekarang. Setelah yang dikenal pada masa itu as-sab, caci maki kepada para sahabat ridwanullahi alaihim, as-sabiqun al-awwalin min al-muhajirin wal ansar. Ya, dikenal pada masa waktu itu kecuali akidah al-mustaqimah dan penggunaan kalimat syiah pada masa waktu itu hanya sekedar menunjukkan akan sikap politik yang ada pada masa waktu itu. Bahwa sebagian syiah Ali menjadi pengikut Ali dan menjadi ansar Ali, beraliansi kepada Ali dan menjadi loyalisnya Ali, dan sebagian lagi menjadi loyalisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Untuk itu ikhwah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan perkataan Syekh Ihsan Ilahi Zahir dalam kitab beliau Asy'ah wa Tasayyuh. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, kata beliau, kama lam yakun hunaka mubaghadhatun lis-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina qadha nahbahum qablu kama talaqaha syi'atul yawm. Sebagaimana pada waktu itu tidak ada yang namanya mazhab dan ajaran serta keyakinan membenci as-sabiqun al-awwalin, meskipun mereka disebut sebagai Syiah. Dari kalangan al-muhajir wal-ansar wal-ladhina qadaw nahbahum qablu, dan orang-orang kaum muslimin dari para sahabat yang telah meninggal sebelumnya, kama khtalaqaha syi'atul yaum, sebagaimana ajaran tersebut dibuat-buat oleh orang-orang Syiah sekarang. Kalau kita lihat kepada akidah al-imamiyah, bagaimana mereka menanamkan kebencian kepada ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan yufassiqunahum, menganggap wa mu'dhab mayoritas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasik bal kafir, bahkan kafir, wa yukaffiruna, dan mereka juga mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar wa kadha Utsman radhiyallahu taala anhum, dan tidak menganggap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selamat kecuali tiga orang saja, di antara mereka Salman Al-Faris. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, masih ada pada perkataan Syekh Ihsan, kata beliau, qala wala itharata ila adh-dhaga'in al-qabaliyah wal mabniyah ala hasab wan nasab. Dan orang-orang meskipun pada masa itu disebut sebagai Syiah, tapi mereka tidak membangkitkan permusuhan kepada para sahabat radhiyallahu alaihim, wa khasatan lam yakun li ansar Ali radhiyallahu anhu al-khullas minhum aqaidat syi'ah al-yawm. Terlebih lagi pada para pengikut Ali radhiyallahu taala anhu, tidak ada pada mereka aqidah syi'ah al-yawm, aqidah syi'ah seperti yang ada pada sekarang ini. المنطوي على بغض السلف الصالح والأخص أبو بكر وعمر وعثمان وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. Yang mana akidah mereka, yaitu orang-orang Syiah sekarang, itu dipenuhi dengan kebencian kepada salafus saleh, terlebih lagi kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman dan istri-istri Nabi, para ummahatul mukminin. Wal mabniyah ala inkarul Quran al maujud bi aidin nas, dan akidah yang dibangun di atas pengingkaran terhadap Al-Quran yang ada pada kaum muslimin sekarang ini, dan juga pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih pada penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Ihsan, kata beliau, qala kan muhibbina li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dari kaum muslimin di masa-masa ketika terjadinya iftiraq, perpecahan, hingga sebagian disebut sebagai Syiah Ali dan sebagian lagi disebut sebagai Syiah Utsman, dahulu mereka meskipun disebut sebagai Syiah muhibbina li ashabi Muhammad, mereka mencintai para sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala rasul Abu Bakar wa Umar wa Utsman, dan terlebih lagi kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahirat al-mutahhirat, yang suci dan disucikan. Wal muqtafina atharahum wal muqtarina hudahum wa ala ra'sim aliyin radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Apa yang dijelaskan oleh Syekh Ihsan ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara Syiah Al-Imamiyah, Al-Itsna Asyariyah, Al-Ja'fariyah sekarang dengan mereka yang disebut sebagai Syiah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sebagaimana tidak ada pada orang-orang disebut sebagai Syiah di masa-masa generasi pertama umat Islam akidah seperti yang ada pada orang-orang Syiah di zaman sekarang. Kembali kita kepada pembahasan kita. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah dikedepankan tadi, yaitu bahwasanya tatkala Utsman bin Affan radhiyallahu taala an wafat terbunuh, maka muslimin ketika itu terpecah. Di antara mereka ada yang membaiat Ali radhiyallahu taala an sebagai khalifah bagi kaum muslimin. Dan di antara mereka ada yang menolak untuk membaiat Ali. Dan di antara mereka dari orang-orang yang menolak itu adalah Muawiyah radhiyallahu taala. Bukan ijhadan li fadli Ali. Bukan mengingkari akan keutamaan Ali, bukan. Dan bukan menganggap bahwa dia yaitu Muawiyah radhiyallahu taala an itu lebih berhak atas Ali fil imamah, bukan. Melainkan semata-mata Muawiyah menganggap bahwa setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala an tidaklah pantas untuk mengangkat seorang khalifah kecuali setelah ditangkapnya para pembunuh Utsman dan ditegakkan kepada mereka hukum Allah Subhanahu wa taala itu al-qatl, yaitu mereka dibunuh. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang mulia radhiyallahu taala an, yang ketika itu Allah gubernur dari khalifah Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala an, yang bertempat tinggal di Syam, tatkala mendengar bai'at Ali, kaum muslimin membai'at Ali, Muawiyah mengambil sikap untuk menolak pembai'atan Ali sampai ditangkapnya para pembunuh Utsman. Sampai ditangkapnya para pembunuh Utsman dan ditegakkan kepada mereka hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan semenjak itulah ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, disebut tentang ansaru Ali wa atba'uh, orang-orang yang mengikuti Ali dan orang-orang yang mereka menjadi loyalisnya Ali, muncul ketika itu istilah Syi'atu Ali. Muncul ketika itu istilah yang disebut dengan Syiah Ali. Dan muncul pula sebagai lawannya, lawan dari istilah ini berkenaan dengan orang-orang yang mengikuti Muawiyah dari penduduk Syam, ya, dan para loyalisnya Muawiyah yang menuntut balas atas darahnya Utsman, mereka disebut sebagai Syi'atu Muawiyah. Mereka disebut dengan sebutan apa? Syi'atu Muawiyah. Disebut oleh Syekh Ihsan, kata beliau, falam yakun itlaquha fi dzalikal waqt illa limujarrad bayan ra'yin siyasiyyin mahad liman yahiqqu an yatawalla al-haqq. Maka tidak ada pada waktu itu penggunaan kalimat Syiah. Ya, pada waktu itu tidak ada pada waktu itu penggunaan kalimat Syiah kecuali sebatas untuk menerangkan sikap politik tentang siapa yang berhak untuk mengku kedudukan sebagai khalifah. Khalifah bagi kaum muslimin. Nah ini yang terjadi pada masa-masa pada waktu itu dan bagaimana munculnya istilah Syiah, dan tidak ada ketika itu hubungan antara istilah dan penggunaan kalimat Syiah ini dengan apa yang ada pada orang-orang Syiah. Kemudian ayat hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ya, itu pada masa-masa belakangan Yaitu semenjak munculnya istilah ini, yaitu adanya istilah Syi'atu Ali wa Syi'atu Muawiyah wa Syi'atu Utsman. Dan penyebutan Syiah-Syiah yang lain, ya, pada akhirnya menjadi dominanlah penggunaan istilah Syiah sebatas dan terbatas hanya kepada para loyalisnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bukan selainnya. Nah, ini perubahan dari penggunaan kalimat Syiah. Dari yang sebelumnya, wah, kalimat Syiah ini hanya sebatas penggunaan lugawi bahasa hingga akhirnya menjadi makna istilahi. Ya. Makna istilahi, makna secara terminologi syariat sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Mandzur menerangkan tentang penggunaan kalimat Syiah secara bahasa hingga akhirnya belakangan dominan penggunaan Syiah itu hanya kepada siapa? Kepada loyalisnya. Berkata Ibnu Mandzur, kullu qaumin ijtama'u 'ala 'amrin fa hum Syiah. Semua kaum yang mereka berkumpul di atas satu urusan, maka dia sebut Syiah. Ini penggunaan secara apa? Bahasa, lughatan. Kemudian kata beliau, wa qad ghalaba hadzal ism 'ala man yatawalla 'aliyyan wa ahla baitihi. Tapi belakangan menjadi dominanlah penggunaan kalimat Syiah hanya terbatas kepada orang-orang yang memberikan loyalitas kepada Ali dan kepada ahlu baitnya. Sampai di sini perubahannya. Dikatakan Syekh Ihsan, kata beliau, qala falam yakun istimalu hadhihi al-lafdha fil 'asr al-awwal min al-islam illa fi ma'nahu al-asli wal haqiqi hadha. Maka tidak ada penggunaan kalimat Syiah pada masa-masa awal Islam kecuali pada penggunaan secara bahasa ini. Yaitu artinya apa? Al-Ansar wa Atba', pengikut atau loyalis. Kama lam yakun istimaluha illa li ahzabin siyasiyah. Sebagaimana pada waktu itu penggunaan Syiah itu maknanya tidak keluar dari sekedar apa? Menunjukkan akan sikap politik. Waqad sya'a istimaluhu 'inda ikhtilafi Muawiyah ma 'Ali radhiyallahu 'anhuma ba'da syahadati Utsman radhiyallahu 'anhu. Tapi mulailah merebak penggunaan istilah Syiah pada saat terjadinya perpecahan antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu taala anhuma setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu syahidan. Fasummiyat kullu ta'ifatin min hataini ta'ifataini Syi'atu Aliyyin wa Syi'atu Muawiyah. Sehingga setiap kelompok dari para pengikutnya Ali bin Abi Thalib dan loyalisnya Ali dengan kelompok dari pengikutnya Muawiyah dan loyalisnya Muawiyah, setiap mereka disebut dengan sebutan Syi'atu Ali untuk loyalisnya Ali dan Syi'atu Muawiyah untuk loyalisnya siapa? Loyalisnya Muawiyah. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh. Ini nukta muhimmah, poin penting dalam memahami, ya, bahwa tidak ada alaqah. Ini terus kita dengung-dengungkan. Tidak ada hubungan sama sekali antara orang-orang Syiah sekarang dengan kesesatan-kesesatannya dan kekufurannya. Dan sabbuhum lis-sahabah, caci maki mereka kepada para sahabat. Sabbuhum lil-khulafa' ar-rasyidin, caci maki mereka kepada khulafa' ar-rasyidin. Dan sabbuhum li-azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, caci maki mereka kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kepada Hafsah radhiyallahu taala anha, serta akidah mereka yang menganut paham raja'ah bahwa Ali akan kembali lagi ke dunia nanti. Dan seterusnya dari kuburan-kuburan Syiah yang ada sekarang dengan orang-orang yang disebut Syiah semenjak terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sampai kepada batas yang nanti kita akan sebutkan. Berkata Syekh Ihsan menerangkan, "Walam yakun khilaf bainahuma illa khilafan siyasiyan mahdhan." Dan tidak ada khilaf perpecahan antara keduanya kecuali sebatas apa? Ya, pandangan politik. Ta'ifatun kanu yarawna anna 'aliyan radhiyallahu 'anhu khalifah. Ada satu kelompok di mana mereka menganggap bahwa Ali lah dia sebagai khalifah, wa qaumun ra'au haqqun nas biha Muawiyah radhiyallahu anhu. Sedangkan kaum yang lain menganggap bahwa Muawiyah hak, bahwa Muawiyah lebih berhak. Fadhihi bidayat isti'mali hadhihi al-lafdhah. Ilah awal dari penggunaan kalimat syiah ini. Tumakhsusa bi kulli man yuwali aliyan wa auladuhu. Kemudian akhirnya dan belakangan penggunaan syiah ini akhirnya dikhususkan hanya kepada orang-orang dari kalangan loyalisnya Ali dan anak-anak Ali radhiyallahu taala anhu, wa ya'taqid al-i'tiqadat al-makhsusa al-mustaqa min dasa'is al-yahud, Abdullah bin Sabah al-Majusi. Dan mereka pun juga mengambil akidah dari akidah-akidah yang mereka ambil dari dasa'is al-yahud, ajaran-ajaran yang ditanamkan oleh Abdullah bin Sabah al-Majusi al-Yahudi pada masa waktu itu. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang telah kita kedepankan tadi, inilah awal dari penggunaan kalimat syiah. Yaitu bahwa penggunaan kalimat syiah pada masa waktu itu hanya sebatas memberikan keterangan akan pandangan politik semata. Tanpa adanya apa? Kesesatan, kekufuran seperti yang ada pada orang-orang syiah sekarang. Nah, meskipun ikhwah sekalian dimuliakan Allah, bahwa akhiran, bahwa pada akhirnya penggunaan kalimat syiah itu belakangan menjadi dominan hanya untuk loyalisnya Ali. Ya, loyalisnya Ali dan para pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Kendati pun demikian, tidak ada pada barisan loyalis Ali ketika itu apa yang dikenal dengan mazhab jadid. Apa yang dikenal dengan agama baru. Dan hal ini seperti yang juga dijelaskan dalam kitab Asy-Syi'ah wa Tasyayyu', kata beliau, yaitu penulis kitab rahimahullah, qala lam yakun hunaka mubaghatun lis-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar. Tidak ada pada waktu itu, itu pada barisan Ali, kebencian kepada as-sabiqin al-awwalin dari kalangan al-muhajirin wal ansar. Wa khasatan lam yakun li ansar Ali radhiyallahu anhu aqidatu syi'ah al-yawm. Dan terlebih lagi, tidak ada pada barisan loyalis Ali seperti apa yang ada pada akidah orang-orang Syiah sekarang. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, ikhwah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, begitu pula anaknya Al-Hasan wal Husain, mereka tidak seperti apa yang digambarkan oleh orang-orang Syiah sekarang yang memancangkan permusuhan kepada Bani Umayyah, kepada As-Sabiqun al-Awwalun, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, wasair sahabah, dan para sahabat yang lain. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, saya sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, ikhwas kami mula Allah, bahwa Ali, begitu pula Hasan dan Husain, mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini menunjukkan bahwa Ali wa syi'atu, Ali dan kelompoknya itu berlepas diri dari ajaran orang-orang Syiah yang ada sekarang. Yang awal kemunculannya itu dipelopori oleh orang-orang Sabaiyah pada masanya Utsman bin Affan. Ini sebagaimana disebutkan oleh ulama Syiah sendiri. Disebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu sama abna'u bi asma'il khulafa' ar-rasyidin as-sabiqin ats-tsalatsa. Wa Ali sendiri beliau menamakan anak-anaknya dengan nama-nama khulafa' ar-rasyidin as-sabiqin ats-tsalatsa. Dengan tiga khalifah sebelumnya. Di antaranya ada dari mereka yang diberi nama dengan nama Abu Bakar, dan ada yang diberi nama dengan penamaan Umar, dan juga ada yang diberi nama dengan penamaan Utsman. Dan hal ini diikuti oleh anaknya Ali yang bernama Hasan. Al-Hasan bin Ali, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menamakan anak-anaknya di antaranya dengan nama Abu Bakar dan Umar. Dengan penamaan Abu Bakar dan Umar. Dan begitu pula Husain yang menamakan anak-anaknya di antaranya dengan nama Abu Bakar dan Umar sebagai sikap menunjukkan akan kecintaan mereka kepada siapa? Kepada as-sabiqun al-awwalun wa ala ra'sihim, dan dalam barisan pertama mereka Abu Bakar dan Umar. Dan dijelaskan oleh Syekh Ihsan kata beliau, qala kanu ma'a dzalika kulli, dahulu orang-orang Syiah generasi pertama yang tadi sudah kita sebutkan di depan, la yakhtalifuna 'anil akharina fil aqaidi wal afkar, kendati terjadi ya perpecahan antara Muawiyah wa ansaruh dan loyalisnya sehingga disebut sebagai Syi'atu Muawiyah dan Ali wa ansaruh dan loyalisnya, sehingga mereka sebut dengan sebutan Syi'atu Ali. Orang-orang dari mereka disebut dengan sebutan Syi'atu Ali. La yakhtalifuna al-akharina fil aqaid wal afkar. Mereka tidak berbeda dengan kaum muslimin yang lain. Enggak ada beda antara mereka dengan umat Islam lainnya dalam perkara akidah dan cara pandang beragama. Tidak ada pada mereka mazhab yang baru. Keingkaran Al-Quran. Tidak ada pada mereka pengingkaran terhadap Al-Quran. Seperti yang ada pada orang-orang Syiah sekarang. Wal-i'tiqad bitahrifi wa taghyirih. Dan keyakinan bahwa Quran itu telah dirubah. Dan sebagian disembunyikan. Wa-ingkaru sunnah nabawiyah. Dan pengingkaran kepada sunnah Nabi SAW. Kama lam yakunu mukaffina li ashabi Rasulullah. Sebagaimana Syi'atu Ali pada masa waktu itu, mereka tidak ada seorang pun yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada dari mereka yang mengingkari akan keutamaan para sahabat ridwanullahi alaihim. Nah, ini dikuatkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Minhajus Sunnah Nabawiyah. Beliau menerangkan fasyiatul mutaqaddimun, orang-orang Syiah generasi pertama, alladzina sahibu aliyan aw kanu fi dzalika zaman lam yatanaza'u fi tafdhil Abi Bakr wa Umar, atau orang-orang Syiah yang mereka menjadi loyalisnya Ali, yang ada pada masa itu mereka lam yatanaza'u, tidak ada perselisihan di antara mereka dalam mengambil sikap mengunggulkan dan mengutamakan Abu Bakar dan Umar. Gak ada. Pada waktu itu, an-niza', perselisihan dalam hal ini. Bahwa seluruh mereka sepakat mengunggulkan Abu Bakar dan Umar dari sekalian sahabat Rasulullah SAW. وإنما كان نزاع في تفضيل علي وعثمان. Meskipun ada perselisihan di antara mereka tentang siapa yang lebih utama, Alikah lebih utama atau Kak Utsman? Alikah yang lebih utama atau Kak Utsman yang lebih utama? Masih dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, qala wa hadha mimma ya'tarifu bi ulama asy-Syiah al-akabir min al-awail wal akhir. Dan hal ini seperti apa yang diakui oleh para ulama Syiah sendiri, apakah dari generasi pertamanya ataupun dari generasi terakhir. Kemudian Syekh Islam setelah itu menukil dari salah seorang Syiah generasi pertama, yaitu yang dikenal dengan sebutan Syarik bin Abdullah. Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Suatu ketika ia ditanya, "Ayyuma afdal Abu Bakr Umar?" Syarik Al-Qadhi ditanya, ada seorang bertanya padanya, "Siapa yang lebih utama? Abu Bakar atau Ali yang lebih utama?" Maka apa kata Syarik? Syarik mengatakan, qala faqala lahu Abu Bakar. Maka Syarik pun mengatakan, yang lebih utama itu adalah Abu Bakar. Lalu berkata sang penanya ini, wah sekali yang mulia Allah, taqulu hadha wa anta syi'i? Bisanya kamu mengatakan hal ini, padahal kamu adalah seorang Syiah. Padahal kamu adalah seorang loyalisnya Ali, bisanya kamu mengatakan hal ini padahal kamu loyalisnya Ali? Faqala lahu na'am. Kemudian Syarik mengatakan, iya. Man lam yaqul hadza fa laysa syi'iyya. Barang siapa yang tidak mengatakan pendapat ini, maka dia bukan Syiah, bukan loyalisnya Ali. Barang siapa yang tidak mengatakan hal ini, maka dia bukan loyalisnya Ali. Wallahi laqad laqa hadhihi al'awat Ali. Sungguh demi Allah, Ali pernah berkata di atas mimbar ini, itu di mimbar Kufah, di hadapan Syiahnya, di hadapan para loyalisnya dan para pengikutnya, dia mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, khairu hadhihi al-umma ba'da nabiha Abu Bakr tsumma Umar. Sebaik-baik umat setelah nabinya itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Maka berkata Syarik, fakaifa naruddu qawlah? Ini perkataan Ali. Maka bagaimana bisa kami menolak perkataannya? Fakaifa nukadzibuh? Maka bagaimana mungkin kami mendustakannya? Wallahi ma kana kadzaban, sungguh demi Allah Ali bukan seorang pendusta. Ini adalah dalil awal, dalil pertama yang perlu kita kemukakan. Ya, ke tengah-tengah kita dalam bahasa ini dan khususnya kepada umat Islam kaum muslimin, di mana hal ini menunjukkan akan berlepasnya Ahlul Bait wa ala rasim Ali, Ahlul Bait dan dalam barisan pertama mereka adalah Ali bin Abi Thalib, imam pertamanya. Ya, orang-orang Syiah Itsna Asyariyah menurut anggapan mereka. Wa kadza, dan begitu pula siapa? Al-Hasan wal Husain. Bahwa mereka berlepas diri dari pemikiran dan akidah orang-orang Syiah seperti yang ada sekarang. Seperti yang ada sekarang. Warisan, yang mana akidah tersebutlah warisan dari ajaran orang-orang Sabaiyah yang awal kemunculannya nanti kita akan sebutkan, itu muncul di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ini yang pertama. Itu bagaimana Ali, begitu pula anaknya Hasan dan Husain, semua abna'um menamakan anak-anak mereka dengan penamaan siapa? Nama-nama al-khulafa Ar-Rashidin Al-Thalath Qoblah. Nama-nama Khulafa Ar-Rashidin yang tiga sebelumnya. Dan yang kedua, ikhwah sekalian oleh Allah, yaitu terjadinya munakahah, ipar-iparan. Ipar-iparan. Antara anak-anaknya Ali dengan Bani Umayyah. Yang mana yang menunjukkan kalau mereka itu kufar, itu kalangan dari Bani Umayyah seperti yang didengung-dengungkan oleh orang-orang Syiah sekarang. Yang mereka ambil ajaran dari orang-orang Sabaiyah dulu bahwa memerangi Ali adalah kufur. Yang mereka maukan adalah takfir Muawiyah, mengkafirkan Muawiyah wa abna'uh dan anak-anaknya. Kalau hal itu benar, tentu tidak terjadi musaharah. Ipar-iparan di antara anak-anaknya Ali dengan kalangan dari Bani Umayyah. Hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bisa disebutkan di sini, ini disebutkan cukup banyak oleh Syekh Ihsan dalam kitab beliau Asy'ah wa Ahlul Bait. Nah, kita akan sebutkan sebagiannya. Yang pertama, tazawwajat Ramlah binti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu min Muawiyah ibn Marwan ibn Hakam. Wa Ramlah anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Muawiyah bin Marwan bin Hakam dari kalangan Bani Umayyah. Begitu pula cucu perempuan dari Ali bin Abi Thalib, anak perempuannya Husain yang namanya Sukainah, beliau menikah dengan cucu laki-laki dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala yang namanya Zaid bin Amr bin Utsman radhiyallahu taala anhu. Yang mana kalau perkataan orang-orang Syiah sekarang itu benar, tidak akan terjadi ipar-iparan seperti ini. Begitu pula yang ketiga disebutkan di sini, cucu perempuan dari Ali bin Abi Thalib lainnya, masih dari anak perempuannya Husain yang namanya Fatimah, dia juga menikah dengan cucu laki-laki dari Utsman yang lainnya yang namanya Muhammad ibn Amr ibn Utsman radhiyallahu taala anhum. Yang keempat, cucu perempuan Hasan bin Ali ibn al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia menikah dengan cucu laki-laki dari Utsman yang namanya Marwan bin Aban bin Utsman bin Affan. Dan yang terakhir yang saya sebutkan di sini adalah Nafisah binti Zaid ibn al-Hasan bin Ali dari anak keturunannya Ali yang juga menikah dengan khalifah dari Khulafa al-Umawiyyin, yaitu Walid ibn Abdul Malik bin Marwan. Unduru, perhatikanlah ini hadirin oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana terjadinya al-musaharat, ipar-iparan. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para al-mu'arrikh, para ahli sejarah, bahwa ipar-iparan yang seperti ini terjadi, apakah sebelum terbunuhnya Husain atau setelah terbunuhnya Husain? Bahwa setelah terbunuhnya Husain, Aliun, begitu pula anak keturunannya dan ahfaduh dan cucu-cucunya, mereka tetap di atas din, di atas agama seperti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada dari mereka yang memanas-manasi umat untuk memusuhi Bani Umayyah, apalagi sampai mereka mengkafirkannya. Hasya wa kalla. Sungguh yang demikian ini jauh ada pada mereka. Dikatakan Syekh Ihsan, kata beliau, qal wa laqad addada hadhihi al-musaharat ashabul ansab. Dan para ulama nasab, ada dari mereka yang menghitung jumlah terjadinya ipar-iparan ini, pernikahan ini, akthar min 20 musaharatan wa qarabah, lebih dari 20 pernikahan antara anak keturunannya Ali dengan Bani Umayyah. Walati hasrat kulluha ba'da khilafin waqa'a baina Ali wa Muawiyah. Yang mana itu semua ke-20-20-nya terjadi Bahkan setelah terjadinya dan pecahnya khilaf, perpecahan antara Ali dengan Muawiyah, dan setelah terjadinya serta pecahnya perang yang dikenal dengan perang Jamal dan perang Siffin. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada perang Jamal pada masa waktu itu terpecah kaum muslimin menjadi dua barisan yang siap masing-masing dari dua barisan tersebut untuk memerangi yang lain. Satu barisan Ali bin Abi Thalib wa Ansaru. Ali bin Abi Thalib dan para pengikutnya serta loyalisnya. Dan di barisan yang lainnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha beserta pengikutnya dengan para loyalisnya. Dan pada perang Siffin, yaitu perangan yang terjadi antara Ali wa Muawiyah. Meskipun terjadi peperangan-peperangan tersebut, bahwa setelah itu tetap terjalin al-musaharat, pernikahan-pernikahan ipar-iparan antara anak-anak dari kalangannya, dari keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan keluarga dari kalangan Bani Umayyah. Ini merupakan dalil tsani. Dalil yang kedua. Dalil tsalits, dalil dan bukti yang ketiga akan berlepasnya Ahlul Bait dan Syi'atul Ula, Syiah generasi pertama, dari pemikiran dan kekufuran yang ada pada orang-orang Imamiyah Ar-Rafidh Al-Ja'fari yang ada pada sekarang ini, yaitu pada kisah Tanazul Hasan. Sebagaimana yang kita ketahui dari tarikh kaum muslimin, bahwa setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, maka kaum muslimin ketika itu membaiat Hasan bin Ali radhiyallahu taala an. Membaiat Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Dan hampir terjadi kembali perpecahan dan peperangan besar ketika itu. Yaitu antara satu kelompok Hasan bin Ali bin Abi Thalib wa Ansaru dan Syiahnya, dan di lain pihak Muawiyah dengan Syiah. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi darah kaum muslimin, yaitu dengan tanazulnya Hasan anil imarah, dengan mengalahnya Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari mangku jabatan sebagai khalifah. Maka diberikanlah jabatan tersebut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an, bersamaan dengan itu, yaitu bersamaan dengan Hasan, di belakangnya Syi'atuh, yaitu kelompoknya wa Ansaruh dan loyalisnya. Semua mereka membaiat siapa? Membaiat Muawiyah. Dan terjadilah pada masa waktu itu tahun yang dikenal tahun jamaah, di mana kaum muslimin kembali dalam satu kepemimpinan dan terjadilah persatuan dan kesatuan. Dan di antara syarat yang dikemukakan oleh Hasan, yang menjadi dalil kita dalam masalah ini, di antara syarat yang dimulai oleh Hasan dalam suluh, dalam perjanjian damai ini, adalah seperti apa yang dinukil oleh ulama Syiah sendiri. Ini sengaja kita nukil, ya, justru dari kitab mereka dan dari ulama mereka, bahwa kitab mereka dan ulama mereka yukadzib, mendustakan apa yang ada pada mereka dari akidah-akidah kufuran dan permusuhan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim as-sabiqun al-awwalun. Disebutkan oleh Mula Bakir Al-Majlisi Asy-Syi'i, ia mengatakan anna Hasan bin Ali salaha Muawiyah, wa Hasan bin Ali memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah ala annahu ya'mal bainan nas bi kitabillah wa sunnati rasulillah, dengan syarat Muawiyah memerintah dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiratul khulafa'ur rasyidin. Ini yang kita garis atas, ikhwan. Dengan syarat apa? Agar Muawiyah beramal dan mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah dan berjalan seperti jalannya para khulafa'ur rasyidin. Siapa? Tentu tidak ada khulafa'ur rasyidin sebelumnya kecuali siapa? Kecuali al-khulafa'ul arba'ah. Khalifah yang empat. Dan di antara mereka tiga siapa? Abu Bakar. Kemudian siapa? Kemudian Umar dan Utsman. Itu tokoh-tokoh yang dipancangkan oleh orang-orang Syiah sekarang permusuhan kepada mereka. Nah, Syekh Muhibbuddin Al-Khatib dalam kitabnya Al-Khututul Aridah menyebutkan salah satu di antara contohnya, contoh bagaimana permusuhan orang-orang Syiah sekarang kepada As-Sabiqun Al-Awwalin, terlebih lagi kepada Khulafa Ustalas, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Dan di sini kita sebutkan salah satu di antaranya bagaimana permusuhan mereka kepada Umar. Dikata oleh Syekh Muhibbuddin Al-Khatib dalam kitabnya Al-Khututul Aridah, kata beliau, qala wa min dhalika kitab ismuhu Az-Zahra. Dan di antara kitab yang memuat kekufuran ini dan permusuhan kepada As-Sabiqun Al-Awwalin adalah kitab yang muncul belakangan yang mereka sebut dengan sebutan Az-Zahra. Fi thalathati ajza. Ditulis dalam tiga jilid, tiga juz. Tiga juz. Nasyarahu ulama'un Najaf. Yang disebarluaskan oleh ulama Najaf. Wa qalu fi 'an amil mu'minin Umar bin Khattab. Dan dia menuduh berbicara tentang hak Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kata penulis kitab, innahu kana mubtala bidaid. Bahwa Umar ini dia tertimpa satu penyakit, la yashfihi minhu illa ma urja, yang tidak bisa sembuh kecuali dengan mani laki-laki. Mundur. Alangkah keji apa yang diucapkan oleh Abu Rajul. Dan ucapan seperti ini tidak aneh pada akidah Syiah. Karena sebelumnya mereka menamakan Abu Bakar dan Umar sebagai Al-Jibt wa Tawu. Jauh sebelum itu, dalam kitab-kitab Syiah, mereka menyebut Abu Bakar dan Umar dengan sebutan Al-Jibt wa Tawu. Dan digunakan oleh Syiah hingga saat ini dalam doa mereka yang mereka sebut dengan doa Sonamai Quraisy. Doa dua berhala Quraisy. Dan yang mereka maksud dengan Jibril At-Taghut itu adalah Abu Bakar dan Umar. Menurut bagaimana permusuhan mereka disebutkan dalam kitab mereka yang mereka beri judul dengan Miftahul Jinan pada halaman 14. Yang sekarang nas bahwa doa ini bunyinya begini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wal'an sanamai Quraisyin wajibtaihima wa tahutaihima wa natayhima. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Muhammad dan pada keluarga Muhammad, dan laknatlah dua berhala Quraisy dan dua jibet mereka dan dua tahut mereka, yaitu Abu Bakar dan Umar, dan dua anak mereka yang maksud adalah siapa? Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah tidak langsung alaqan celaan kepada Nabi kita Muhammad bahwa beliau alaihi salatu wasalam beristrikan seseorang yang buruk, yang layak untuk mendapatkan laknat. Menurut akidah orang-orang apa? Orang-orang Syiah. Dan istri beliau lainnya itu siapa? Hafsah. Dan ini diulang-ulang dalam kitab mereka semenjak masa kemunculannya hadzal firqah al-baghiyah, firqah sesat ini, hingga kepada kitab-kitab muasir, kitab-kitab yang ditulis zaman sekarang, dan dibaca dalam lisan-lisan mereka dan dalam doa-doa mereka. Tentu, kita kembali kepada pembahasan kita, ikhwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada dalil yang ketiga ini, itu bagaimana Hasan Ibn Ali bin Abi Talib, beliau mundur dari jabatan sebagai khalifah dan memberikan kekhalifahan itu kepada Muawiyah, hingga bersatulah kaum muslimin dan menjadikan di antara syarat perdamaian yaitu agar Muawiyah memerintah dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah dan mengikuti jalan para khulafaur rasyidin sebelumnya. Dan di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka berkata Syekh Ihsan, kata beliau, qala wa lam yakun haula, dan tentulah tidak ada yang dimaksud dalam syarat yang dikemukakan oleh Hasan ini dengan penyebutan al-khulafa ar-rasyidin kecuali Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kama annahu lam yaj'al amal bi sirati haula min ahammi syurut ila annahu kana yusin fi dhann wa yataqtim al-khair. Sebagaimana Hasan tidak menjadikan ya berjalan di atas jalan para khulafa ar-rasyidin itu di antara syarat yang terpenting, kecuali Hasan berhusnul dhann, berbaik sangka kepada mereka. Pada siapa? Pada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan meyakini bahwa mereka adalah pemimpin yang baik yang wajib untuk diikuti. Undur. Dan lihatlah bagaimana akidah orang-orang Syiah sekarang yang menjadikan agama mereka at-tu'un was-sab wal-la'an, celaan, makian dan cacian pada generasi pertama dan umat terbaik dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang keempat, ikhwahimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya yang dikenal dalam tarikh, yaitu setelah Hasan Ibn Ali bin Abi Talib menyerahkan ya kekhalifahan kepada Muawiyah, maka Hasan pun membaiat Muawiyah. Ini merupakan dalil yang menunjukkan ya bahwa Hasan lam yukaffir Muawiyah, tidak pernah mengkafirkan Muawiyah, bahkan mengimani keimamannya setelah itu dan mengimani keimanannya, juga mengimani keimanannya bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang yang mukmin dan meyakini kesalehannya. Oleh karena itu bayar, oleh karena itu dia dan syiahnya Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan pengikutnya membaiat siapa? Membaiat Muawiyah. Wa tabi'ahu ala dhalika al-Husain. Dan begitu pula diikuti oleh al-Husain. Nabi Talib radhiyallahu taala an. Disebut oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau Bidayah wan Nihayah. Kata beliau, qala falamma istaqara al-khilafa li Muawiyah. Maka tatkala khilafah itu akhirnya dipangku oleh Muawiyah, kana al-Husain yataraddad ilayhi ma akhi al-Hasan. Pada waktu itu Husain sering mendatangi Muawiyah bersama saudaranya Hasan, fa yukrimuhuma Muawiyah ikraman zaida. Maka Muawiyah pun memuliakan Al-Hasan wal Husain dengan pemuliaan yang lebih. Wa yaqulu lahumu marhaban wa ahla, dan mengatakan kepada mereka selamat datang. Wa yu'tihima 'ata'an jazilan, dan memberikan kepada mereka berdua hadiah yang banyak. Dan bahkan setelah wafatnya Hasan, lam yatakhallaf al-Husain, Husain tidak pernah ketinggalan, setiap tahun dia mendatangi Muawiyah. Setiap tahun dia mendatangi Muawiyah dan Muawiyah pun memuliakan Husain sebagaimana memuliakan mereka berdua di zaman hidupnya Hasan ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhum. Ini merupakan dalil yang menunjukkan akan apa yang telah kita kemukakan di depan ikhwah yang dimuliakan Allah. Dan di antara dalil juga adalah bagaimana Al-Hasan wal-Husain bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an salat di belakang para hukam dan umara Bani Umayyah. Salat. Ini menunjukkan akan hal bahwa mereka tidak meyakini akan kafir Bani Umayyah seperti apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah sekarang. Disebutkan oleh Ja'far bin Muhammad al-Baqir an abiyyi dari ayahnya yaitu Ali Zainul Abidin anak Hasan wal Husain kana yusalliyani, bahwa Hasan dan Husain dahulu keduanya salat khalfa Marwan, di belakang Marwan, wala yu'idaniha, dan enggak mengulang salatnya, wa ya'taddani biha, dan menganggap keduanya menganggap bahwa salat itu sah. Tentu perhatikan ikhwah ini Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka meyakini Islam Umara Bani Umayyah. Keislaman para pemimpin dan pemerintah Bani Umayyah berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah yang ada di zaman sekarang. Maka dikatakan ayyul hadirun wa bihadha yu'lam, maka dengan ini semua idza katayu anna syi'atul ula, bahwa Syiah, orang-orang yang disebut dengan sebutan Syiah pada generasi pertama, tanfasilu infisalan tam, berpisah, tidak ada garis dan tidak ada benang merah sama sekali, an man yu'raf bi hadzal laqab indal mutaakhirin, dari orang-orang yang dikenal dengan sebutan dan laqab ini, yaitu laqab apa? Laqab Syiah yang ada pada generasi orang-orang belakangan. Dan ada dalil yang menunjukkan hal ini juga ikhwah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Ibnu Khulkan pada terjemah pada biografinya Yahya bin Ibn Muammar. Kata Ibn Khulkan ini menerangkan siapa Yahya bin Muammar, yang dia itu adalah seorang Syi'i. Tapi dari generasi Syiah pertama. Dijelaskan qala kana syi'iyan. Dahulu Yahya bin Muammar ini adalah seorang Syi'i al-qa'ilina bi tafdhil al-bait, yang menganggap kemuliaan ahlul bait di atas para sahabat lainnya, min ghairi tanqisin li ghairihim, tapi tidak merendahkan dari para sahabat yang lain, tanpa dia merendahkan sahabat yang lain. Ini akidah yang ada pada generasi orang-orang Syiah pertama. Nah, ini pun ya diakui oleh orang-orang Syiah, oleh seorang penulis Syiah belakangan. Sebagaimana dinukil oleh Syekh Ihsan dalam kitabnya dari Ahmad Al-Wa'ili, di mana ia mengatakan, "Inni khilala muraja'ati kutub at-tarikh," sesungguhnya dari upayaku memeriksa kitab-kitab tarikh yang bahas tentang sejarah kaum muslimin, "Lam ara fil fatratil lati tamtat min ba'di wafatin nabi hatta nihayat khilafatul khulafa man amila ila syatam min ashabil imam mimman taqaddama al imam bil khilafah." Ini seorang Syi'i yang namanya Ahmad Al-Wa'ili, dia itu seorang Syi'i muasir, bukan orang Syiah zaman dulu. Tapi disebabkan oleh karena insafuh, keadilannya, dari hasil bahasnya dia, penelitian dia terhadap kitab-kitab tarikh, yaqul, dia mengatakan, kata beliau, sungguhnya dari penelitianku terhadap kitab-kitab tarikh, aku tidak dapati pada masa semenjak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kepemimpinan khulafa, bahwa di sana ada orang yang menyengaja untuk mencaci maki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencaci maki para khulafa sebelum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Tidak ada dalam kutub-kutub tarikh, ya, pada semenjak wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir dari kekuasaan Al-Khulafa Ar-Rashidin, ya, bukti yang bisa didapat bahwa di sana ada orang yang sengaja mencaci para sahabat radhiyallahu anhum dari kalangan Syiah. Bahkan beliau mengatakan qala hatta fi uhudil umayyin, bahkan sampai pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, kana mughdhamu Syiah yatawarra'un an syatmi ahadin. Dahulu mayoritas Syiah mereka menjaga diri mereka dari mencaci maki seorang pun dari kalangan sahabat dan tabi'in. Betul? Ayo Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan uraian ini, ya, jelas sudah bagi kita akan makna kalimat Syiah lughatan secara bahasa. Itu seperti yang telah kita dengar dan ya, simak bersama bahwa pengertiannya pada masa waktu itu mujarrad sekedar ya, al-ansar wal-atba' pengikut dan sekedar loyalis, meskipun belakangan dominan kalimat Syiah itu dialamatkan kepada pengikut dan loyalisnya Ali. Tapi kendati pun demikian, dari kendati pun terjadi al-huruf, peperangan-peperangan. Sam'atul ula, orang-orang yang ya'caqid mengambil suatu akidah yang baru seperti apa yang ada pada orang-orang Syiah, telah dikedepankan bahwa, maka dari itu ikhwahin dimulai Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Hadis Sahih halaman 646 beliau menerangkan tentang pengertian Syiah istilahi. Pengertian Syiah qal wattasyayyu' mahabbatu Aliyin wa taqdimu ala sahabah. Arti Syiah itu adalah mencintai Ali. Ya. Ini sudah masuk kepada pengertian secara istilah. Dari sebelumnya arti Syiah itu apa? Hanya sekedar ansar atba', pengikut dan loyalis. Bisa itu pengikutnya Ali, bisa pengikutnya Utsman, bisa pengikutnya siapa? Muawiyah. Di belakangan akhirnya tanhasir, dominan penggunaannya hanya kepada pengikut dan loyalisnya Ali. Maka Al-Hafid menerangkan tentang definisi Syiah secara pengertian agama, wa tasyayyu' mahabbatu Ali, kata beliau. Bahwa Syiah itu adalah mencintai Ali dan mendahulukan serta mengunggulkannya dari sekian banyak para sahabat. Ini tasyayyu', ini Syiah secara bahasa, secara pengertian ya, syariah. Beliau melanjutkan qala, "Faman qaddamahu 'ala 'Aliyyin" Faman qaddamahu ala Abi Bakr wa Umar fa huwa ghalin fi tashayyu'ihi. Dan barang siapa yang mengunggulkan Ali dari Abu Bakar dan Umar, maka dia adalah orang Syiah yang ghulu. Allah orang Syiah yang ghulu. Wa yutlaq alaihi rafidhi wa illa tashi'i. Dan tapi kalau tidak demikian, maka dia cukup disebut sebagai Syiah. فإذا نضاف إلى ذلك السب والتصريح بالبغض كان بابيلا ditambah lagi dengan mencaci maki Abu Bakar, Umar dan para sahabat, والتصريح بالبغض dan terang-terangan menunjukkan permusuhan, فغلل في الرفض, maka orang itu ghulu dalam rafidahnya, ghulu dalam rafidahnya. وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد الغلو. Dan apabila ditambah lagi dengan meyakini ar-raja'ah, akidah orang-orang Syiah sekarang, yang diambil dari akidah orang-orang Sabaiyah dulu, yaitu menganggap bahwa Ali itu akan kembali dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia, fa'asyadul ghulu, maka dia adalah orang yang sangat-sangat ghulu. Itu orang Rafidah yang sangat-sangat ekstrim sekali. Ikhwan mulia Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka dari sini ikhwan mulia Allah, kita masuk kepada tarikh pada sejarah gulatut tasyayyu, orang-orang gulu dari kalangan Syiah. Dan pembahasan seputar gulatut tasyayyu, orang-orang gulu dari kalangan Syiah ini, penting bagi kita untuk kita kemukakan satu pergerakan asibah yang jahat, pemuamarah dan persekongkolan terhadap Islam dan kaum muslimin yang muncul, dan awal kemunculannya itu lahir pada masa Utsman. Ini dikenal dengan Harakatus Sabaiyah. Harakatus Sabaiyah. Dan bagaimana peran orang-orang Sabaiyun dalam memanas-manasi api fitnah di kalangan kaum muslimin semenjak zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sampai akhirnya Utsman terbunuh, sampai masa terbunuhnya Husain di Karbala. Sampai masa terbunuhnya Husain di Karbala. Dan pada waktu itu sukseslah As-Sabaiyah melahirkan Syiah dan mengenakan kepadanya suatu pakaian yang baru, suatu mazhab yang baru dan agama yang baru dan terpisah secara keseluruhan dari agamanya kaum muslimin. Hanya mulai Allah subhanahu wa ta'ala. As-Sabaiyah, seperti yang tadi telah dikemukakan, ini muncul pada masa siapa? Pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Diawali oleh seorang yang dikenal dengan sebutan Abdullah bin Saba. Dahulu dia ini adalah seorang Yahudi dari negeri Yaman. Kemudian dia masuk Islam dan hijrah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Kemudian berpindah dia dari satu negeri ke negeri yang lain. Seperti yang dikisahkan dalam kutubu tarikh, "Tsumma tanaqqala fi biladil Hijaz." Kemudian dia pergi ke Hijaz. "Tsumma dhaaba ila al-Basrah." Pindah lagi ke Basrah, "Tsumma ila al-Kufah." Kemudian ke Kufah. Tsumma ila Syam. Kemudian dia pergi ke Syam. Tsumma aqama bi Misr. Kemudian dia pun tinggal di Mesir. Tatkala dia dapati di Mesir ada orang-orang yang mau menolong dan ada orang-orang yang mau membela pemahamannya. Nah ini. Hadi mulia Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Abdullah bin Saba ini di awal kemunculannya mengajak du'afa'ul anfus, orang-orang yang lemah keimanannya dan lemah keislamannya, kepada tiga keyakinan. Ini di awal kemunculannya. Yang pertama adalah ar-raja'ah. Dan yang kedua adalah al-wasi. Dan yang ketiga adalah at-ta'an ala khilafati Utsman radhiyallahu ta'ala. Yang ketiga adalah at-ta'an ala khilafati Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Raja'ah seperti yang tadi telah dikemukakan adalah anggapan bahwa hal itu akan kembali ke dunia. Kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dunia. Dan wasi adalah anggapan bahwa penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggalannya adalah Ali. Wasiat dari beliau. Nanti kita akan bahas hal ini. Dan yang ketiga at-ta'an, yaitu mencaci maki dan menggerogoti kepercayaan umat terhadap pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Untuk menjelaskan hal ini, ikhwan mulia Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita jelaskan apa yang dikatakan oleh Syekh Ihsan, saya akan bacakan apa yang disebutkan oleh ulama tarikh Syi'i Irani sendiri. Hingga ini menjadi dalil alaihim. Dalil yang menjadi bumerang atas mereka. akan keberadaan Ibnu Sabah, karena sebagian dari mutaakhirihim, ya, para ulama belakangan dari orang-orang Syiah Imamiyah, Rafidhah Ja'fariyah, mengingkari keberadaan Abdullah bin Sabah ini dan menuduhnya bahwa Abdullah bin Sabah ini adalah takhayul yang sengaja dibuat-buat oleh Ahlus Sunnah dalam musuhi Asy'ari Imamiyah, sehingga mereka menulis kitab, mengadakan muhadharat, wadurus, dan seminar-seminar dalam upaya mereka untuk menafikan wujud Ibnu Sabah. Dan menulis sebagai khayalan saja, tokoh fiktif yang dibuat-buat oleh Ahlus Sunnah. Nah, ini penting untuk kita kemukakan apa yang dikatakan oleh seorang muarikh, ahli tarikh dari kalangan Syiah sendiri, berkebangsaan Iran, yang dia tulis kitabnya dengan bahasa Farisiyah dan diterjemahkan oleh Syekh Ihsan dalam kitabnya dengan bahasa Arab. Beliau katakan, "Ala wa dhakara muarikh Syi'i Irani fi tarikhi bil Farisiyah." Disebutkan oleh seorang muarikh Syi'i, seorang ahli tarikh dari kalangan Syiah berkebangsaan Iran, dalam kitab tarikhnya dalam bahasa Iran, dia mengatakan, "Inna Abdullah bin Sabah tawajjaha ila Misr hina ma 'alima anna mukhalifi ay Utsman bin Affan katsirun hunak." Abdullah bin Sabah, ya, setelah berpindahnya dari negeri ke negeri dari Hijaz hingga berakhir di Kufah dan tidak mendapati seorang pun pengikut, tidak mendapati seorang pun yang mau menerima pemahamannya, akhirnya dia pergi kemana? Dia mendatangi Mesir. Ketika dia mengetahui bahwa banyak, ya, orang-orang yang benci kepada Utsman bin Affan, orang-orang yang menyelisih Utsman tepatnya, banyak dari mereka di sana. Watadhahara bil ilmi wat taqwa. Lalu datanglah Abdullah bin Sabah kepada mereka dan menampakkan seolah-olah dia adalah orang yang berilmu dan seolah-olah dia itu adalah orang yang bertakwa. Hatta ftutinan nasu bih. Hingga akhirnya orang-orang pun, ya, terfitnah dengannya. Maksudnya terfitnah di sini, akhirnya condong kepada Abdullah bin Sabah. Condong kepada Abdullah bin Sabah. Wa bada rusukhi fihim bada ayaruju madhabahu wa maslakahu. Dan setelah Abdullah bin Sabah ini melihat bahwa posisinya kuat di tengah-tengah mereka, mulailah Abdullah bin Sabah ini menebarkan pemikirannya dan menyebarkan madhab, ya, dan keyakinannya. Apa keyakinan Abdullah bin Sabah ini? Masih pada perkataan muarikh Syi'i ini. Dia mengatakan, "Wa inna likulli nabiyyin wasiyya wa khalifah." Bahwa setiap nabi itu memiliki wasi, memiliki penerus, berdasarkan wasiat. "Wassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khalifatahu laisa wa khalifatuhu laisa illa aliyan." Wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khalifatuhu laisa illa aliyan. Maka wasinya Rasulullah, penerusnya Rasulullah berdasarkan wasiat, dan khalifah setelahnya tidak ada seorang pun kecuali Ali. Tidak ada seorang pun kecuali siapa dia? Kecuali Ali. Al-mutahalla bil ilmi wal fatwa. Yang mana Ali ini adalah seorang yang memiliki ilm, dan orang yang memiliki kedudukan dalam berfatwa. Wal mutazayyin bil karam wa syaja'ah. Yang mana Ali ini juga diantara sifatnya, dia adalah orang yang dermawan dan seorang yang pemberani. Wal muttasif bil amanah wat tuqa. Dan dia adalah sifatnya Ali ini juga, bahwa dia adalah seorang yang memiliki sifat amanah dan seorang yang bertakwa. Kemudian tidak sampai di situ Abdullah bin Sabah menanamkan pemikiran kekufurannya kepada ketengah-tengah kaum muslimin yang lemah iman. Tapi lebih daripada itu, dia pun juga mengatakan kepada Di'aful Anfus, orang-orang yang lemah imannya dari kaum muslimin Mesir ketika itu, "Innal ummah zalamat aliyah." Mulai dia berpindah dari satu khutbah, dari satu langkah kepada langkah berikutnya, asyad, aset minha, yang lebih jelek daripada sebelumnya. Apa katanya? Dia mengatakan bahwa umat ini mereka telah menzalimi Ali. Wa ghasabat haqqah, dan merampas haknya sebagai khalifah. Itu haqqal khilafah wal wilayah. Wa yalzamu al-an al-jami' munasaratuh. Maka wajib sekarang ini atas semua umat untuk bangkit membela Ali. Wa mu'adalatuh, dan menyokong Ali. Wa khal'u ta'ati Utsman wa bai'atuh, dan melepas ketaatan kepada Utsman dan menolak pembaiatan kepadanya. Pada masa waktu itu Utsman khalifah. Wa yas'a hadzal khabith, dan penjahat agama ini yang disebut oleh para ulama sebagai zindiq, litafriqatu kalimatul muslimin, dalam memecah belah kalimat kaum muslimin. Menurut bagaimana yas'a, bagaimana dia mengupayakan wayadus, dan menyusupkan pemikiran-pemikiran jahatnya ke tengah-tengah kaum muslimin setelah gagal di Hijaz, gagal sampai di Kufah, hingga akhirnya dia mendapatkan tempat di hati orang-orang yang lemah kiman di Mesir, hingga akhirnya tatawwara, berkembanglah harakat as-sabaiyah, akhiran wantahat, dan berakhir di masa Utsman. Menduru sampai akhirnya apa ikhwan? Terbunuhnya Khalifah Utsman Affan radhiyallahu taala. Natijah hasil dari gerakan Sabaiyah. Hasil dari gerakan As-Sabaiyah. Masih pada perkataan muarikh Syi'i ini, fata'athara katsirun minal muslimin bi aqwali wa ara'ih. Maka banyak dari orang-orang Mesir yang terpikat dengan orang ini, dengan pendapatnya dan pandangan-pandangannya. Wa kharaju 'ala al-khalifah Utsman, hingga akhirnya bangkitlah orang-orang Mesir ketika itu, mereka khuruj, yaitu memberontak kepada Utsman, datang ke Madinah. Mereka datang ke Madinah min kulli amsar, dari setiap negeri, karena setelah berhasilnya Abdullah bin Sabah menanamkan pemikirannya ini kepada orang-orang di banyak negeri, rasalahum, mengirimi surat kepada mereka dan membuat khutbah, membuat siasat, datang ke Madinah semuanya, bukan dalam tidak menampakkan bahwa mereka ingin menggulingkan Utsman, melainkan datang ke Madinah seolah-olah mereka ingin umrah dan haji. Hingga sampailah mereka di Madinah. Mungkin kita akan membahas satu persatu dari kejadian terbunuhnya Utsman, tapi kita ketahui di sini cukup bahwa terbunuhnya Utsman ini adalah natijah hasil dari gerakan As-Sabai yang dipelopori oleh seorang yang dikenal dengan Abdullah bin Sabah, yang aslinya dia adalah seorang Yahudi dan masuk ke dalam Islam dengan niat untuk menghancurkan Islam dari dalam. Karena mereka seperti yang telah dikemukakan di mukaddimah, ikhwahimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, setelah mendapati bahwa diri-diri mereka itu orang-orang kafir, dengan kemunculan al-Islam, bahwa mereka la taqata lahum, tidak memiliki kekuatan untuk melawan Islam secara perang terbuka, maka mereka melakukan mu'amarah alal Islam min dakhil. Mereka melakukan siasat untuk menghancurkan Islam justru di dalam. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya untuk menerangkan tentang harakat as-sabaiyah ini, dan apa akidah as-sabaiyah al-awwalin pertama, dan bagaimana Abdullah bin Sabah menanamkan pemikirannya kepada para pengikutnya, Saya nukilkan perkataan Al-Imam Al-Ash'ari dalam kitab beliau, Maqalatul Islamiyin. Sedikit darinya, di antara apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hasan, kata beliau, qala wa kana mimma qalahu lahum, dan dahulu di antara apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Sabah ini kepada para pengikutnya, inni la'ajab kaifa tusaddiquna anna Isa bin Maryam yarju ila hadhihi dunya wa tukadzibuna anna Muhammadan yarju ilaiha. Sesungguhnya aku ini heran, katanya. Bagaimana kalian, wahai kaum muslimin, bisa percaya bahwa Isa ibn Maryam itu akan kembali ke dunia ini, tapi kalian tidak percaya bahwa Muhammad itu akan kembali ke dunia. Ini juga diantara akidah yang ditanamkan oleh sahabatnya. Wa mazala bihim hatta qadu ila al-qalbi ar-raj'ah wa qabilu dhalika minhu. Dan terus Abdullah bin Sabah menanamkan akidah ini hingga akhirnya tertanamlah di barisan pengikutnya akidah yang disebut dengan akidah belakangan, dengan akidah apa? Raja'ah. Di antara mereka ada yang meyakini akan kembalinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang meyakini akan kembalinya siapa? Ali. Fakana huwa awwalu man wada'a li ahli hadhihi al-millah al-qaul bir-raj'ah. Maka orang inilah orang yang pertama kali meletakkan pada barisan umat Islam ajaran yang dikenal dengan sebutan ajaran raja'ah. Tsumma qala lahum ba'da dzalik. Kemudian Abdullah bin Sabah ini juga mengatakan kepada mereka, innahu qad kana likulli nabiyyin wasi. Sesungguhnya setiap nabi itu punya wasi, punya penerus. Wa inna Ali bin Abi Thalib huwa wasi Muhammad. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib, dia adalah penerusnya Muhammad. Dan diantara juga apa yang dikatakan oleh orang ini, qala wa inna Utsman qad akhadha haqqo Aliyyin wa dhalamahu. Dan sungguhnya Utsman bin Affan, dia telah merampas hak Ali dan menzaliminya. Fanhaddu fi hadzal amr, maka bangkitlah kalian untuk menuntut dan merebut hak untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Wa laqun sabilukum ila iadatil haqqi li ali at-ta'n ala umara'ikum. Dan jadikanlah jalan kalian untuk mengembalikan hak Ali, yaitu dengan cara mencela pemimpin dan khalifah kalian. Wa idharu amru bil ma'ruf wan nahyi al munkar, dan menampakkan amar ma'ruf nahi munkar. Fa innakum tastamiluna bidzalika quluban nas, sehingga dengan demikian kalian bisa memikat hati-hati manusia. Wa taqana li hadhihi ad-da'wa ansaran, sehingga akhirnya berhasil Abdullah bin Sabah merekrut banyak pengikut dalam mendakwahkan ajarannya ini. Batsahum fil amsar, yang akhirnya pengikutnya ini ya menebarkan paham as-sabaiyah di banyak negeri. Wa ma zala yukatibum wa yukatibuna hatta nafadha qada Allah. Dan terus Abdullah bin Sabah ya memantau pergerakan mereka dan mengirimi surat mereka, yaitu pengikut-pengikutnya yang berada di banyak negeri. Wa kanat dajjatul ula, hingga pecahlah fitnah yang pertama kali dari ya makar as-sabaiyah ini, yaitu dengan terbunuhnya al-khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu madhumman. Ini awal kemunculan as-sabaiyah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan manusia itu kaum muslimin ketika itu membaiat Ali radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah, maka kelompok Sabaiyun ini, kelompok Sabaiyah ini, dan orang-orang yang tertipu dengan gerakan mereka yang ikut andil dalam membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, melindung mereka di barisannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Mereka berlindung di barisannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Sebagaimana sebagian mereka juga ada yang berlindung di barisannya Muawiyah Maka seperti yang dikatakan oleh Syekh Ihsan, bahwa hadir harakah, gerakan as-sabaiyah ini, itu harakatun wa katalatun, gerakan dan kelompok mustaqillah, tersendiri. Gerakan dan kelompok al-mustaqillah, gerakan tersendiri. Yang tidak ada silah, tidak ada hubungan sama sekali. Tidak dengan syi'atu Muawiyah, tidak pula dengan syi'atu Ali. Laha ahdafuha wa aghraduha. Gerakan ini memiliki tujuan dan maksud tersendiri. Itu apa? Hadmul Islam wal Muslimin. Menghancurkan Islam dan kaum Muslim. Ini gerakan Sabaiyah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab Syi'atu wa Tashayyu' dikatakan oleh Syekh Ihsan, kata beliau, qal ولا شك أن كثيرا من أتباعه أي عبد الله بن سبأ السبائيين والمجوس واليهود والمنافقين دخلوا في معسكر علي رضي الله عنه تحت ستار الشيعة وعلي. Dan tidak diragukan lagi bahwa ada banyak dari para pengikutnya Abdullah bin Sabah ini yang dikenal dengan sebutan Sabaiyin, dari kalangan Majusi, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin yang mereka masuk Islam nifaqan, yang mereka memiliki tujuan untuk hadumul Islam, menghancurkan Islam. Mereka berkumpul dan masuk menyusup ke dalam barisan pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala tahta sitar syi'at Ali. Di bawah nama kelompoknya Ali, di bawah nama apa? Syiahnya Ali. Kama dakhala ba'dun minhum fi mu'askari Muawiyah. Tunggu. Sebagaimana sebagian mereka juga ada yang masuk ke dalam barisannya Muawiyah radhiyallahu anhu. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh Ihsan, walakinnahum, tapi mereka ini lam yakunu la min syi'ati Ali wala min syi'ati Muawiyah. Tapi mereka ini, mereka bukan termasuk, bukan dari syiahnya Ali, bukan pula dari syiahnya Muawiyah. Balam kanu katalatun mustaqillah, bahkan mereka adalah kelompok tersendiri, wa fi'atun baghiyah, dan kelompok zalim, laha afkaruha wa aqaiduha, yang dia menganut pemahaman sendiri dan akidah sendiri, walaha aghraduha wa ahdafuha, dan mereka memiliki tujuan dan maksud sendiri. Lihat bagaimana mereka masuk ke dalam muaskara Ali dan sebagian yang masuk dalam barisannya Muawiyah. Masih pada perkataan Syekh Ihsan, wa mul ladzina kanu yas'una bil fasad, dan mereka itulah, itu Sabaiyah ini, orang-orang yang mengupayakan kerusakan, wa yudmiruna nar al harbi, dan memendam api peperangan, ulama aradat at-tarafani sulh wal ittihad bainahuma, setiap kali dari kedua kelompok, yaitu kelompok Syi'at wa Syi'at Muawiyah, ingin mengadakan perdamaian dan persatuan, maka bergeraklah orang-orang Sabaiyah ini untuk mencegah. Kenapa? Karena mereka mengidam-idamkan perpecahan di kalangan kaum muslim. Mereka mengidam-idamkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Wa minhum nasyat fitnatul khawarij, dan dari tengah-tengah Sabaiyah inilah muncul fitnah yang disebut dengan khawarij. Alladzina kafaru Aliyan wa Utsman wa Muawiyah ma'an. Itu orang-orang yang mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Utsman dan Muawiyah semuanya. Lianna lam yakun hammuhum isqat khilafati Utsman wala tahridin nas 'alayh, bal kana kullu ma yaqsiduna huwa al-qada' 'ala dawlati al-Islam wa sadd bab bi futuhatihim wa ghazawatihim. Karena bukan maksud dari mereka ini, kelompok Sabaiyah ini, hanya sekedar menggulingkan Utsman. Bukan. Dan bukan pula maksud dari Sabaiyah ini memanas-manasi kaum muslimin, ya, terhadap Utsman. Bahkan semua apa yang mereka upayakan itu adalah dalam rangka untuk menghabiskan negeri Islam dan menutup serta menghentikan, ya, ekspansi Islam dan perangan Islam ke negeri-negeri kafir. Karena mereka tahu mereka tidak memiliki kuat untuk menghadapi pasukan kaum muslim. Walidzalika indama najahu bi iqa'il fitnah bainal muslimin, wa ta'libuhum ala khalifati Rasulillah ar-Rashid ats-Tsalits wa tafriq kalimatil mu'minin wa tashtit bainahum ta'allabu ala Ali. Maka oleh karena itu, ketika mereka berhasil untuk menyalakan api fitnah di kalangan kaum muslimin dan menjadikan kaum muslimin sebagiannya turut serta dalam menggulingkan khalifah Rasulullah yang ketiga yaitu Utsman, dan mereka berhasil memecah belah kalimat kaum muslimin dan mencabik-cabik persatuannya, apa mereka berhenti sampai di situ? Tidak. Ta'allabu ala Ali. Mereka lakukan seperti apa yang mereka lakukan pada Utsman, mereka praktekkan pula kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini sabariyah. Ta'allabu ala Aliin kama ta'allabu alaih. Mereka lakukan pada Ali seperti apa yang mereka lakukan kepada Utsman Affan radhiyallahu taala. Dan terakhir dikatakan oleh Syekh Ihsan, wa mimma la syakka fi anna syi'atul ula al-mukhlishin kanu min haula bara. Tapi di antara hal yang dia ragukan bahwa kelompok Syiah pertama, ya, barisan utamanya Ali bin Abi Thalib, orang-orang setianya Ali bin Abi Thalib, mereka berlepas diri dari siapa? Dari Sabaiyah. Berlepas diri dari Sabaiyah. Kama kana imam waqidum yatabarra minhum. Sebagaimana imam mereka siapa? Ali bin Abi Thalib berlepas diri dari Sabaiyah. Wa yatrudahum wa yaqtulahum, dan mengusir mereka. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mendapati mereka, dan bahkan seperti disebutkan oleh para ulama tarikh, membakar sebagian dari mereka, membakar Sabaiyah. Hamdalah Allah subhanahu wa taala. Ini yang terjadi pada masa-masa itu. Dan diantara dalil yang menunjukkan bagaimana Ali bin Abi Thalib dan Syiahnya itu berlepas diri, bahkan memerangi dan mengusir As-Sabaiyah, adalah apa yang disebutkan oleh seorang muarikh Syiah sendiri, seorang ulama tarikh dari kalangan Syiah sendiri, yang bercerita tentang kemunculan Sabaiyah ini pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dan bagaimana sikap Ali dalam memendam atau meredam gerakan As-Sabaiyah di masa kehidupannya. Ikhwan mulia Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh ulama tarikh dari kalangan Syiah yang mengatakan inna bid'at as-sabaiyah fil ghulu dhaharat ala ahli amil mu'minin Ali bin Abi Thalib indama marra biqaumin ya'kuluna fi syahr ramadhan nahara. Sesungguhnya bid'ah as-sabaiyah dalam hal ghulu, mereka muncul pada masa amil mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, yaitu tatkala disebutkan di sini sebuah kisah, Ali bin Abi Thalib melewati satu kaum yang mereka ya'kuluna fi syahr ramadhan nahara. Di siang bolong di bulan Ramadhan, ada satu kaum yang mereka tidak berpuasa. Mereka tidak berpuasa. Mereka makan di siang hari di bulan Ramadhan. Faqala lahum Ali, lalu Ali pun berkata kepada mereka, asafarun antum am mardha? Apa kalian musafir atau kalian sakit sehingga kalian punya uzur untuk tidak berpuasa? Maka mereka mengatakan qalu la. Tidak. La wala wahidatu minhuma. Tidak, tidak satu pun dari apa yang kau sebutkan. Kami bukan safar dan kami pun juga bukan orang sakit. Qala fa min al-kitabi antum fata'simukum adh-dhimma wal jizya? Atau apakah kalian dari Alkitab sehingga kalian terlindungi disebabkan oleh zimmah dan disebabkan oleh jizyah yang kalian bayarkan? Ali masih mencari uzur tentang mereka. Alula, bukan, kami bukan dari Alkitab. Qala, lalu terheranlah Ali berkenaan dengan mereka ini. Mereka bukan dari kalangan ahli kitab, tapi mereka juga bukan orang sakit dan bukan pula orang yang sedang safar. Lalu alasan apa mereka tetap berbuka dan tidak berpuasa? Qala fa bal akal naharan fi ramadan. Lalu apa sebab kalian tetap makan dan minum di siang hari bulan Ramadan? Faqalu lahu, maka mereka pun mengatakan, anta, kamu adalah kamu. Yumi'una ila rububiyyati. Apa maksud dari perkataannya? Mengisyaratkan bahwa mereka meyakini bahwa Ali itu adalah Rabb. Mengisyaratkan bahwa Ali itu adalah Rabb. Fastatabahum wasta'anna wa wa'adahum fa'aqamu ala qawlihim. Maka Ali pun menuntut mereka untuk bertaubat dan memberi waktu, muhlah, waktu untuk mereka rujuk dari pendapatnya dan juga mengancam mereka. Fahafara lahum ufran dakhala alaihim fiha tama'an fi ruju'ihim. Dan Ali pun menakut-nakuti mereka dengan menggali untuk mereka parit. Digalikan untuk mereka parit. Dan diletakkan di parit itu kayu bakar. Mengancam bahwa Ali akan membakar mereka kalau mereka tidak keluar dari perkataannya. Fa'abau. Tapi apa yang terjadi ayuhal hadirun? Mereka menolak untuk rujuk dari pendapatnya. Fa'arra'au. Lalu Ali pun membakar mereka. Lalu Ali pun akhirnya membakar mereka. Hadirin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala mereka melihat syiddatu Ali, bagaimana kuatnya Ali lemerangi harakatus sabaiyah ini. Lemerangi harakatus sabaiyah, gerakan sabaiyah ini. Maka di masa kehidupan Ali, mereka pun melakukan gerakannya secara sembunyi-sembunyi. Istatarat. Dan juga disebutkan dalam sumber yang lain dari kutubut tarikh, seperti yang disebutkan oleh ulama tarikh juga dari kalangan Syiah al-Aqdamun, Syiah pertama itu An-Nubakhti dalam kitab beliau atau dalam kitabnya Firaqus Syiah. Naam. Dikatakan oleh Nubakhti, "Falamma qutila Aliyyin iftaraqat allati thabatat ala imamati wa anna fardun min Allah 'azza wa jalla." Wa rasulihi alaihi salatu wassalam fasaru firqan thalatha. Mengatakala terbunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, orang-orang Sabaiyah ini terbagi menjadi tiga kelompok. Terbagi menjadi tiga kelompok. Kapan mereka muncul? Seperti yang disebutkan ya, bahwa di masa hidupnya Ali mereka mendapat syiddatu Ali, kerasnya Ali memerangi mereka. Maka mereka pun bersembunyi. Mereka bersembunyi. Dan sebagaimana juga disebutkan dalam kitab tarikh yang lain, waktatkala Ali bin Abi Thalib mendapati Abdullah bin Sabah mendakwahkan uluhiyatu Ali, mendaulat Ali sebagai ilah, sebagai Rabb. Kemudian Ali pun menyiapkan api untuk membakar Abdullah bin Sabah ini. Kemudian dilarang oleh Ibn Abbas. Dilarang oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebutkan di antara alasannya bahwa dia khawatir kalau Ali membakar As-Sabaiyah dan di antara mereka Abdullah bin Sabah, bahwa pengikutnya itu akan terpecah belah. Sedangkan Ali masih butuh kepada mereka untuk menghadapi pasukannya Muawiyah. Sekali lagi. Maka akhirnya, ya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa sumber, Abdullah bin Sabah ini pun ya, diasingkan oleh Ali ke satu negeri yang namanya Al-Madain. Diasingkan satu negeri yang disebut dengan Madain. Dan pada masa waktu itu gerakan As-Sabaiyah itu seperti gerakan bawah tanah. Kenapa? Karena mereka dapat dari kuatnya Ali dalam merangi As-Sabaiyah. Tentu, maka tatkala terbunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, maka muncullah sabaiyah ini ya untuk yang kedua kalinya. Ya, muncullah sabaiyah ini untuk yang kedua kali. Sebutkan oleh Syekh Ihsan, "Wa inda dzalika dharat sabaiyah min jadid." Maka tatkala Ali bin Abi Thalib wafat terbunuh, muncullah sabaiyah untuk yang kedua kalinya bi kulli quwwah, dengan segenap kekuatannya. Wa azharul aqaid allati talama akhfauha khaufan min batsy Ali radhiyallahu anhu. Dan pada waktu itu muncullah keberanian mereka untuk menunjukkan akidah mereka yang sungguhnya, yang mana selama ini mereka sembunyikan karena khawatir akan kerasnya permusuhan Ali kepada mereka. Wa hadzar min yaqadati wa muraqabati li afkal haddamah, dan khawatir Ali bisa menangkap pemikiran sesat ya, dan yang merusak yang dibawa oleh kelompok sabaiyah ini. Wa man yuridu batsa fi shufi syi'atihi, dan khawatir kalau Ali bin Abi Thalib bisa menangkap gelagat bahwa mereka ingin menyusupkan akidah ini ke dalam barisan syiahnya dia. Wa mu'aqabatu wa mu'aqabatan syadidah, dan khawatir bahwa Ali bin Abi Thalib ini akan menghukum mereka dengan hukuman yang keras. Seperti yang tadi telah kita ke depan. Mengatakan kala terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, muncullah as-sabaiyah ini untuk yang kedua kalinya. Muncullah as-sabaiyah ini untuk yang kedua kalinya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan kemunculan sabaiyah untuk yang kedua kalinya ini seperti yang disebutkan oleh para ulama tarikh, min al-ajab al-ujab, di antara satu keajaiban yang luar biasa dari Abdullah bin Sabah. Karena tatkala sampai berita akan kematian dan wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, sampai berita ini kepada Abdullah bin Sabah, dan ketika itu dia dalam pengasingannya di mana? Di Madain. Ya. Maka berkatalah Abdullah bin Sabah, "Andai kata engkau datangkan," katanya, "andai kata engkau datangkan, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an," atau disebutkan dalam ibarat yang lebih tepat lagi, "andai kata engkau datangkan sisa dari jasadnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an dalam 70 kantong, kami tidak percaya bahwa Ali bin Abi Thalib itu wafat." Ini as-sabaiyah yukadzib, mendustakan akan wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Kemudian datanglah siapa? Abdullah bin Sabah ini. Ya, pergilah dia ya ke Kufah. Dan datang mendatangi ya Ali bin Abi Thalib, dan ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dia telah terbujur disebabkan ya pembunuhan yang menimpanya. Tapi kendati pun demikian, Abdullah bin Sabah musir tetap di atas keyakinannya, seperti yang dikatakan oleh Nubakhti, ya, bahwa ia meyakini inna aliyan lam yuqtal walam yamut, bahwa Ali itu tidak terbunuh walam yamut, dan tidak mati. Wala yuqtal wala yamutu hatta yasuqul arab bi'asa wa yamla'al ard adlan wa qistan. Dan Ali ini tidak terbunuh dan tidak pula mati hingga dia menggiring bangsa Arab dengan tongkatnya dan mengisi dunia ini dengan penuh keadilan. Kama muliat zulman wa jura, sebagaimana sebelumnya dunia ini telah dipenuhi dengan kezaliman ya, dan kerusakan. Dikatakan oleh Nubakhti, "Wa ya awwalu firqatin qalat fil Islam bil waqfi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka as-sabaiyah inilah kelompok yang pertama kali mengatakan, kelompok dalam Islam yang pertama kali mengatakan adanya al-wasi ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu, yaitu setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, terbagilah atau terpecahlah Asy-Syiah, atau Asy-Syiah ini bisa kita bagi menjadi iddat firaq. Disebutkan oleh kutub al-ulama al-mu'arrikhin dari kalangan al-sunnah dan juga Asy-Syiah, firaqan kathira. Firqah yang banyak sekali. Tetapi kita sebutkan di sini ya, tiga, dan yang keempat adalah kelompok yang disebut dengan kelompok Al-Imamiyah Al-Itsna Asyariyah. Ya. Tapi berhubung oleh karena waktu yang sempit, kita hanya akan sebutkan ya, secara ringkas saja, dan kemudian kita simpulkan di akhir bahwa keseluruhan dari firqah-firqah ini semuanya mengambil bagian dari akidah As-Saba'iyah binasib. Mengambil bagian dari akidah As-Saba'iyah. Tidak terkecuali kelompok al-akhirah, yaitu siapa? Kelompok al-imamiyah al-ithna asyariyah. Rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala, setelah wafatnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya, Syiah ini bisa kita kelompokkan menjadi banyak kelompok. Dan yang terbesar tentunya yang pertama adalah As-Saba'iyah. As-Saba'iyah, seperti yang tadi telah dikemukakan, ya, berkenaan dengan akidah dan pemahamannya. Ya. Kemudian ada satu kelompok juga yang disebut dengan Al-Kaisaniyah, atau disebut juga dengan Al-Mukhtariyah, yaitu pengikut Kaisan Maula Ali atau Kaisan dari muridnya Muhammad bin Hanafiyah. Dan kelompok yang kedua ini semakin menguat kekuatannya setelah Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu taala an melakukan perjanjian damai dengan Muawiyah. Dan mereka itu Al-Kaisaniyah, yang kemudian pada akhirnya berubah menjadi Al-Mukhtariyah, sama juga mengambil nafsul afkar, pemikiran yang sama seperti apa yang dibawa oleh As-Saba'iyah. Dan dijelaskan oleh para ulama utarikh bahwa dari Al-Kaisaniyah ini tafarra'at furu'un kathirah. Ya. Terbagi lagi Syiah itu menjadi kelompok-kelompok yang beraneka ragam. Dan juga terbagi lagi Syiah untuk yang kedua kalinya setelah terbunuhnya Al-Mukhtar As-Saqafi. Asy-Syiah al-mudda'i lin-nubuwah, yang mengaku belakangan dia juga sebagai nabi, yang dibunuh oleh, akhirnya mati dibunuh oleh Mus'ab bin Zubair. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kelompok-kelompok tersebut juga, ini saya sebutkan ya, sebagai kelompok yang ketiga, itu adalah Az-Zaidiyah. Adalah kelompok Az-Zaidiyah. Nah, ini juga ya, ada pembahasan khusus tentangnya, karena di antara mereka ya, Al-Mutawassit Zaidiyah yang mengambil jalan pertengahan, dan di antara mereka ada yang ghulu ya, yaltahid, bergabung dalam pemikiran dan akidah serta mazhabnya dengan kelompok As-Saba'iyah Ar-Rafidah. As-Saba'iyah. Dan yang terakhir adalah kelompok Asy-Syiah Al-Imamiyah Al-Ja'fariyah. Ini insyaallah taala ya, barangkali mungkin perlu kita khususkan waktu tersendiri untuk membahas berkenaan dengan ya, Syiah Al-Imamiyah Al-Ja'fariyah. Dan terakhir yang ingin saya sebutkan di sini, seperti apa yang telah saya kemukakan, bahwa keseluruhan dari kelompok-kelompok tersebut mengambil bagiannya dari akidah As-Saba'iyah. Tidak terkecuali kelompok Asy-Syiah Al-Imamiyah Al-Ja'fariyah. Sehingga dikenal dalam kitab-kitab mereka kekufuran dan pemikiran-pemikiran yang rusak seperti apa yang terdapat pada ajaran orang-orang Sabaiyah al-awwali. Maka ini perlu pembahasan al-mustaqil. Tapi sebelum kita akhiri berhubung waktu yang sudah menjelang zuhur, nanti setelah zuhur ana harap ikhwah tidak kemana-mana, karena pembahasan berikutnya insyaallah adalah berkenaan dengan pengkhianatan Asy'iyah terhadap Islam dan kaum muslimin yang akan dibawa oleh Ustaz ya Abdullah Syarani hafizallahu taala, dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan terakhir saya tutup dengan nukilan dari Syekh Ihsan, di mana beliau mengatakan pada kitabnya Asy'iyah wa Tasyayyu' pada halaman yang ke-199. Kata beliau, qala thumma hasalat at-tafarruqah atau tafruqah fi syi'at maratan thaniyah ba'da qatl Mukhtar. Kemudian terjadilah ya perpecahan untuk yang kedua kalinya pada kelompok Syiah ini setelah terbunuhnya Mukhtar. Dari kelompok Mukhtariyah, kepanjangan dari kelompok Al-Kaisaniyah yang tadi saya sebutkan. Karena akhirnya dia terbunuh. Nanti terbunuh. Dikatakan oleh Syekhal, "Fafirqatun qalat bi imamati Ali bin Husain." Ada satu kelompok yang mendaulat bahwa Ali bin Husain itu sebagai imam. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. وفرقة قالت انقطعت الإمامة بعد الحسين. Dan satu kelompok lagi mengatakan bahwa setelah Husain berhenti yang namanya keimaman. Bahwa keimaman itu hanya sebatas pada Ali, kemudian Hasan dan Husain. Dan tidak mengakui ya keimaman-keimaman dari imam-imam Syiah yang ada setelahnya sebagaimana yang diakui oleh kelompok-kelompok yang lain dari kalangan Syiah. Wa firqatun qalat innal imama sarat ba'da mudhi al-Husain fi wali al-Hasan wal Husain. Dan muncul pula satu kelompok yang mengatakan bahwa keimaman setelah zaman Husain itu berpindah kepada anak keturunan Hasan dan anak keturunan Husain. Bukan dari anak keturunan Ali yang lainnya. Wa firqatun ukhra kathirah, dan firqah-firqah yang lainnya banyak. Minha man qalat bi imamati abna'il Hasan wa man qalat bi ghairihi. Di antara mereka ada yang berpendapat akan keimaman dari anak-anaknya Hasan, dan di antara mereka ada yang berpendapat dengan pendapat selainnya. Wa minhum man dhaba ila itsbatin nubuwah ba'da nabi li ghairihi. Bahkan di antara mereka ada yang berpendapat akan adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man aujaba al-ilahiyah li ghairillah. Dan di antara mereka juga ada kelompok yang mewajibkan ilahiyah ya, sifat ketuhanan bagi selain Allah azza wa jal, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullahu taala dalam kitabnya. Kemudian diantara dikatakan oleh Syekh Ihsan juga, kata beliau, qala wa minal kaisaniyah tafarra'at furu'un katsirah. Dan juga dari kelompok Kaisaniyah terbagi lagi menjadi firqah-firqah yang banyak. Wa tafaraqat firaqun muta'addidah, dan terbagi lagi kepada firqah-firqah yang berbilang seperti Karrabiyah wal Harbiyah war Razamiyah wal Bayaniyah war Rawandiyah wa Abul Maslamiyah wal Hashimiyah wal Harithiyah wa ghayrul kathirah al kathirah. Dan selain daripada disebutkan banyak lagi dan banyak lagi. Dan terakhir tadi yang saya sebutkan di depan, wa yajma'u hadhil firq kulluha, dan semua firqah-firqah yang berbilang ini disatukan ya, al-qaul bi imamati Muhammad ibn al-Hanafiyah wal i'tiqad bi aqaid allati zar'a bi buduruha as-Sabaiyah wa Abdullah bin Saba. Semua firqah-firqah ini dikumpulkan dalam satu keyakinan bahwa semuanya mereka meyakini akan keimamannya Muhammad bin Hanafiyah. Dan meyakini akidah-akidah yang benihnya itu ditanamkan sebelumnya oleh kelompok As-Sabaiyah melalui muassisnya, pendirinya itu siapa? Abdullah bin Sabah Al-Majusi, seperti akidah Al-Ghaibah, War-Raja'ah, Wat-Tanasukh, dan yang lain sebagainya. Jadi akidah-akidah sesat yang banyak, yang ini insyaallah taala ya butuh ya pembahasan tersendiri ya berkenaan dengan akidatuhum dan kesesatan-kesesatan mereka. Semoga sebagiannya disebutkan nanti juga oleh Al-Ustaz Abdullah Syarani ya, sebagai kelanjutan dari pembahasan kita dari tarikh Syiah wal ilmu indallah. Ini insyaallah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari apa yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan masalah ini. Dan khulasatul qaul, ya, kesimpulan dari apa yang telah kita dengar bersama, bahwa pada hakikatnya tidak ada ayutisal, hubungan apapun ya, antara kekufuran yang dibawa oleh orang-orang Syiah, khususnya Syiah di zaman sekarang, dengan orang-orang yang mereka disebut sebagai Syiah di masa kemunculan Islam setelah terbunuhnya Utsman dan terbaginya kaum muslimin, sebagiannya beraliansi kepada Ali bin Abi Thalib dan disebut sebagai Syi'atu Ali, dan sebagian lainnya beraliansi kepada Muawiyah disebut sebagai Syi'atu Muawiyah. Tiada hubungan. Dan insyaallah taala ya, semoga Allah tabaraka wa taala menganugerahkan kepada kita as-shawab, dan semoga Allah tabaraka wa taala ya menjaga akidah kita dan melindungi akidah kaum muslimin. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Dan saya cukupkan kajian saya sampai di sini, dan kita sambung insyaallah taala dengan Ustaz Abdullah Syarani ba'da as-salat, setelah salat. Wal ilmu indallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.